Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirmana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Kesenang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Kedinginan kita sangat ingin bersama, oh, tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa. Mungkin tak semua bisa bersatu.